Halo? Yayang. Untung kamu yang ngangkat. Kayaknya kalau nelfon ke sana gak pernah dibilangin ada. Iya, sering nelfon. Benar. Iya. Setiap hari kau siapkan koin desaku. Dan bergegas kau beraksi di pinggir jalan. Kau menjadi gadis-gadis dengan caramu. Ngomong sana ngomong sini sambil lupa janji.